Jangan apa? Jangan apa? Tempe apa? Tempe kena. Apa kau bingung? Susu bingung. Papa pora. Apa? Aku ganyong kong, kowe tekong karo konco. Jari ni konco tante, bojo tu tak sedih teka. Apa rano, tim jilio seng senang kowe. Tinggal.